Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Wa ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di ma'had kita, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk senantiasa memakmurkannya, yang itu merupakan tanda keimanan seorang hamba. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita dari kitab At-Tibyan fi adabi hammalatil Quran, karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab yang menjelaskan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran, Ahlul Quran. Baik, kita masih pada bab yang ketiga yang disebutkan oleh al-muallif rahimallah fi ikrami ahli al-qur'ani wa nahyi an idza'ihim. Bab tentang memuliakan ahlul Qur'an. Bab ya, perintah untuk memuliakan ahlul Qur'an dan larangan dari mengganggu mereka. Nah, dan telah kita lewati beberapa dalil yang telah dinukil oleh beliau baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana terakhir kita telah membacakan hadis Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, inna min ijlalillahi ta'ala ikrami di syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairil ghalifi. Naam, wal jafi anhu wa ikrami di sultanil muqsit. Rawahu Abu Dawud wa huwa haditsun hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk bentuk pemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah ikrami di syaibatil muslim. Menghormati, memuliakan orang tua muslim, ya, tadi perintahkan termasuk adab untuk kita menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, ya, tidak boleh untuk kita meninggikan diri di hadapan mereka. Nah, demikian pula menunjukkan sikap sopan santun di hadapan orang-orang yang lebih tua dari kita, baik dari cara bertutur kata, cara memanggil, hendaknya kita ya menunjukkan pemuliaan dan bentuk penghormatan kepada orang-orang yang lebih tua dari kita. Dan itu pun ya, perkara ini pula di dalam adat masyarakat kita ya juga sangat dijunjung tinggi memuliakan orang yang lebih tua dari kita. Ya, memanggil misalnya dengan sebutan-sebutan yang itu menunjukkan lebih tua. Nah, kalau sudah tua, sudah sangat tua ya panggil kakek misalnya. Ya. Naam, panggil om. Naam, bapak atau yang semisalnya. Nah, jangan dipanggil namanya. Ya. Naam. Demikian pula dalam hal mendahulukan suatu perkara. Hendaknya kalau ada orang tua kita dahulukan. Ada pembagian makanan misalnya, pembagian nasi kotak, ya. Ada orang-orang yang lebih tua dari kita, kita dahulukan. Jangan malah kita, ya, saling berebut. Ini terkhusus ala ulad, anak-anak. Ya, apabila ada pembagian makanan atau ada acara, cara makan-makan misalnya di masjid, ya, maka termasuk dari adab yang sangat dijunjung tinggi di dalam Islam adalah mendahulukan yang tua, kabir, kabir. Ya, yang tua, yang tua. Nah, dahulukan yang tua biar mereka lebih dahulu makan, kita terakhir misalnya. Demikian pula dalam hal berbicara. Ya. Nah, ada satu kumpulan ya yang hendak menyampaikan sesuatu, maka kita dahulukan yang lebih tua biar mereka yang berbicara. Yang kibar, yang berhak untuk berbicara, jangan kita. Nah, ini juga termasuk dalam hal dakwah. Ada perkara-perkara apakah itu fitnah ya yang terjadi di tengah-tengah dakwah misalnya. Di tengah-tengah kita ada satidah kibar atau ulama kibar bahkan yang mereka belum berbicara. Jangan kita mendahului ya untuk berbicara. Ini termasuk bentuk memuliakan orang yang lebih tua. Wa hamil Qur'ani ghairil ghalifi, dan memuliakan pemikul, pembawa Al-Qur'an yang tidak berlebihan di dalamnya. Lah kita jelaskan. Ya, pembawa Al-Qur'an yang tidak berlebihan adalah mereka-mereka huffaz, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memahami ayat-ayat sesuai dengan apa yang difahami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ya dan generasi-generasi yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, tidak gulu di dalam memahami ayat, tidak mentakwil, la yatajawaz, jangan melampaui batas. Kalau ayat mengatakan A, kita harus mengatakan A. Kalau ayat Al-Qur'an mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya memiliki yad, misalnya memiliki tangan, maka kita katakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah yad. Allah memiliki tangan. Ya. Jangan dilebih-lebihkan. Ya, dengan mengatakan misalnya tangan Allah berarti kekuasaan Allah. Ini namanya takwil. Ini menyelisih akidah yang benar dari akidah al-sunnah wal jamaah. Wal jafi anhu, dan para pemikul atau para pembawa Al-Qur'an yang tidak menjauhi Al-Qur'an. Ya. Yaitu orang-orang hamalatul Qur'an, pembawa Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an yang mereka memang amalannya sesuai dengan Al-Qur'an. Menunjukkan mereka adalah orang yang menjunjung tinggi Al-Qur'an. Ya, bukan orang-orang yang hafal Al-Qur'an tapi amalannya sangat-sangat jauh dari Al-Qur'an. Ya. Nah, penghafal Al-Qur'an tapi melakukan amalan-amalan kemaksiatan yang terang-terangan. Amalan-amalan kefasikan. Ya. Yang kita contohkan ada penghafal Al-Qur'an misalnya, ya, dia ikut apa? Berpesta-pesta, dugem, yang semisalnya. Atau mungkin penghafal Al-Qur'an seorang qori ikut mengikuti perlombaan atau kontes dangdutan misalnya. Ya. Nah, kadang ada sebagian yang seperti itu. Karena mungkin suaranya bagus, baca Al-Qur'an bagus. Wah, ini sayang kalau cuma baca Al-Qur'an enggak dapat duit. Ya, tidak ada apa? Tidak ada penghasilannya. Ya, mending saya ikut kontes dangdutan. Jadi artis misal, ya kebetulan suaranya bagus, akhirnya membaca Al-Quran, ya dicampur dengan dangdutan. Nah ini, yang seperti ini tidak diperintahkan untuk kita memuliakannya, ya. Wa ikrami di Sultanil Muksib, dan memuliakan ya penguasa-penguasa yang adil. Ya. Penguasa-penguasa yang adil kita muliakan. Ya. Penguasa-penguasa yang di sisi mereka ada kekurangan, ada kezaliman, kita diperintahkan untuk bersabar dan tetap mentaati mereka. Nah, bukan berarti maknanya di sini kita diperintahkan untuk apa? Memberontak kepada pemerintah. Lah. Ya, dengan alasan oh, pemerintahnya zalim. Pemerintahnya tidak adil, menyengsarakan rakyat. Ya, sehingga kita tidak perlu taat. Lah. Nah, akidah Ahlussunnah memerintahkan ya di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya, dalam hal-hal yang bukan kemaksiatan. Baik. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya, wa Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunzilan nasa manazilahum. Rawahu Abu Dawud fi sunanihi wal Bazzar fi musnadi, wa qala al-Hakim Abu Abdullah fi ulumil hadis huwa hadisun sahih. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kami an nunzilan nasa manazilahum, agar kami menempatkan manusia sesuai dengan kedudukannya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kepada kami agar kami menempatkan manusia, memposisikan manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Ya. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, Wal Bazzar, Imam Al-Bazzar dalam Musnad, Al-Imam Hakim Abu Abdillah dalam Ulumul Hadis, dan beliau mengatakan hadisun sahih. Akan tetapi hadis ini ya adalah hadis dhaif, hadis yang lemah, didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Silsilatul Dhaifah nomor hadis 1892. Ya, intinya di sini adalah hadis yang dhaif. Akan tetapi maknanya umum, maknanya benar, sahih. Ya. Maknanya sahih walaupun hadisnya dhaif, artinya kita tidak bisa menisbatkan ucapan ini kepada Rasul. Ya, tidak boleh kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan anzilun nas manazilahum misalnya. Nah, tapi secara umum maknanya sahih. Ya, untuk kita apa? Menempatkan, memposisikan manusia sebagaimana sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Ya, cara kita bermuamalah. Nah, dengan awamun nas, dengan orang-orang awam berbeda. Ya, berbeda dengan muamalah kita dengan orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu. Ya. Nah, termasuk pula kembali ke yang awal tadi, cara kita bermuamalah dengan orang-orang yang lebih tua berbeda dengan cara kita bermuamalah, berinteraksi dengan orang-orang yang muda. Ya. Nah. Dan syahidnya dari hadis ini dengan bab yang kita bahas ini adalah Ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka muliakan mereka sesuai dengan kedudukan mereka yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan dengan orang-orang selain penghafal Al-Qur'an. Ya. Nah, beda antara talabatul ilm dengan selain mereka. Ya. Nah, demikian pula berbeda ya antara para santri dengan yang bukan santri misalnya. Berbeda. Nah, di santri ya, dalam hal ini mereka adalah penuntut ilmu, tentunya memiliki kelebihan ya, memiliki kedudukan. Nah, dibandingkan ya mereka-mereka yang bukan penuntut ilmu. Nah, sehingga cara bermuamalah, ya, cara berinteraksi dengan mereka, para penghafal Al-Quran, itu dibedakan. Hormati mereka, ya, muliakan mereka, sayangi mereka. Nah, jangan direndahkan, jangan diremehkan, ya, jangan dipandang sebelah mata. Nah, ya, nah, hendaknya kita memuliakan para thalabah, para penuntut ilmu, ya. Nah, dan hendaknya dianjurkan pula untuk kita membantu mereka, bertaun dengan mereka, sebagaimana yang sempat kita singgung, ya. Para penuntut ilmu, mereka orang-orang yang sangat-sangat butuh untuk kita bertaun dengan mereka. Nah, membantu mereka, ya, membantu para thalabatul ilm, itu merupakan salah satu bentuk sumbangsih terhadap dakwah, karena mereka adalah generasi-generasi penerus Islam, generasi-generasi penerus dakwah yang harus kita sokong, harus kita bantu, harus kita semangati, ya, harus kita motivasi. Nah, ya, walaupun mungkin mereka bukan anak-anak kita, ya, jangan hanya menganggap, oh ini anak orang misalnya, bukan anak kita. Nah, jangan, semuanya adalah auladuna, anak-anak kita, ya, maka harus kita bantu ketika mereka butuh bantuan. Nah, ya, semisal misalnya ada santri butuh apa, ya, butuh maisyah, ya, untuk menopang untuk menopang dia dalam menuntut ilmu, ya, mungkin ada sebagian santri yang kadang dia butuh mencari kerja sampingan misalnya, ya, kerja sampingan, ya, maka perlakukan mereka selayaknya. Nah, ya, jangan misalnya, wah ini santri yang kerja, ya, dikasih misalnya harga yang murah, nah, upah yang murah, nah, ya, tapi hendaknya kita meniatkan bertaun. Kadang ada sebagian santri atau sebagian thalabah yang butuh kerjaan, ya kan, butuh kerja, ya. Mereka butuh untuk membeli kitab misalnya, sehingga mereka harus bekerja, ya, karena memang meminta-minta itu suatu yang rendah, ya, suatu yang tercela, dan itu tentunya para penuntut ilmu sangat menjauhi dari meminta-minta, yang akhirnya mereka tentunya kerja, ya, maka kita hendaknya perlakukan mereka selayaknya, pekerjakan mereka selayaknya. Nah, ya, jangan dieksploitasi, dimanfaatkan. Naam. Ya. Lebih baik kita mempekerjakan santri bisa dibayar lebih murah. Nah, jangan seperti itu. Nah, ya. Baik. Maka tempatkanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka. Dan seperti yang kita sebutkan, hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, akan tapi maknanya sahih. Kemudian wa'an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan tanbih juga sebelumnya, ini bukan berarti maknanya santri enggak boleh ta'awun, ya. Ketika ada saudara-saudara kita, ada ikhwan-ikhwan yang butuh bantuan, bukan berarti, ya, kita perhitungan-perhitungan ekonomi. Nah, ya, ketika ada yang butuh ta'awun, ya, tentunya para thalabah, para santri, para penuntut ilmu juga harus membantu, ya, harus membantu. Nah, yang kita bicarakan tadi adalah dalam konteks pekerjaan. Taib. Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u bainar rajulain min qatla Uhud, thumma yaqulu ayyuhuma aktharu akhdhan lil Qur'an, fa idza ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahad. Rawahul Bukhari. Naam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengumpulkan Suatu ketika beliau mengumpulkan dua orang laki-laki yang terbunuh dalam pertempuran Uhud, dalam perang Uhud. Naam. Tsumma yaqul, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma aktsaru akhdhan lil Qur'an? Siapa di antara keduanya, ya, yang lebih banyak dalam mengambil Al-Qur'an ini, siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya? Ini sudah mati ya, sudah meninggal. Nah, ahlul Qur'an sudah meninggal. Nah, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memandang kedudukan mereka yang mulia. Kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kedua ini yang lebih banyak hafalan Al-Qur'an, yang paling banyak mengambil Al-Qur'an? Maka apabila diisyaratkan, ditunjuk kepada salah satunya, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukannya di dalam lahat, di dalam liang lahat. Nah, ini ya. Nah, ini menunjukkan ahlul Qur'an, hammalatul Qur'an. Nah, mereka adalah orang-orang yang mulia, hayyan wa maitan. Baik ketika mereka hidup ataupun mereka ketika mereka mati pun mereka tetap didahulukan. Ya. Dalam hal apa? Siapa yang lebih dikedepankan dalam menempati liang lahat? Nah, karena yang namanya korban peperangan dikuburkan dalam satu liang. Ya. Baik. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annallaha azza wa jalla qala, man azali waliyan faqad azanni bil harb. Rawahul Bukhari. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hadis qudsi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni hadis qudsi yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala yang selain Al-Qur'an, man azali waliyan, barang siapa yang mengganggu, yang menyakiti wali-waliku, faqad adzannani bil harb, maka dia telah mengumumkan peperangan. Yani dia telah menabuh genderang perang kepada Allah Subhanahu wa taala, menantang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rawahul Bukhari. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana lafaz di dalam Sahih Bukhari, ya, lafaz yang disebutkan dalam Sahih Bukhari ini berbeda dengan apa yang dibawakan oleh Imam Nawawi di sini. Nah, di dalam lafaz Sahih Bukhari, innallaha qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man adali, bukan man adani ya, tapi man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adantuhu bil harb, maka sungguh aku umumkan peperangan kepadanya. Ya, Allah umumkan peperangan, Allah perangi. Naam. Sebagaimana Allah memerangi pelaku riba. Ya. Baik. Wa mata qarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku fardukan kepadanya. Ya. Nah, al-hadis, hadis yang panjang, tapi syahid yang kita bahas di sini adalah lafaz man adali waliyan faqad adantuhu bil harb, barang siapa yang memusuhi wali-waliku. Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Siapa wali-wali Allah? Wali-wali Allah adalah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, ya. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Nah, ketahuilah bahwasannya wali-wali Allah, mereka tidak ada kekhawatiran bagi mereka, dan mereka tidak ada kesedihan. Nah, siapa mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ini wali Allah. Ya. Wali Allah adalah apa? Orang beriman dan bertakwa. Ini wali. Jadi siapa saja bisa menjadi wali Allah. Nah, wali Allah tidak harus dia bisa terbang. Ya. Bisa jalan di atas air, punya karomah. Nah, karena itu adalah satu kekhususan, satu kelebihan yang memang Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Nah, ini wali. Ya. Nah, bukan wali syaitan yang melakukan amalan-amalan yang itu adalah amalan-amalan syaitan. Ngakunya wali Allah padahal dukun. Ya. Dukun mengaku wali Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa wali Allah dikatakan wali tapi melakukan amalan-amalan kefasikan dengan alasan dia wali, amalan kefasikan jadi amalan soleh bagi dia? Ini bukan wali Allah, ini wali syaitan. Ya. Nah, sebagaimana mereka, ya, al-ghulatu sufi, ya, orang-orang yang gulu dari kalangan orang-orang sufi. Nah, mereka menganggap orang-orang yang punya kelebihan, apa istilahnya, yang di luar adat, ya, memiliki kelebihan di luar adat, itulah yang mereka katakan wali Allah. Bisa makan beling misalnya, ya, bisa memegang bara api, itu wali Allah. Nah, ya, bahkan ada yang mereka sebut sebagai wali Allah tapi suka minum-minum khamr. Liyadzubillah. Ya. Nah, ketika diingkari, kenapa wali minum khamr? Oh, itu dia wali. Kalau bagi seorang wali yang sudah sampai derajat ma'rifah, khamr itu adalah minuman bir. Minuman bir artinya minuman kebaikan. Bir. Ya. Cocok dengan namanya. Nah, minuman kebaikan. Bagi kalian itu haram, bagi saya halal. Ya, karena saya sudah sampai kepada derajat ma'rifah. Bahkan waliyullah, ya, sebagian mereka yang dikatakan sebagai waliullah, ya, naam, sampai melakukan perbuatan zina waliyullah. Naam. Kalau bagi kalian itu berdosa, kalau bagi kami yang sudah sampai derajat wali, ini menyelamatkan wanita. Subhanallah, ya. Nah, ya. Bahkan waliyazubillah, nah, ini disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, ada yang sampai waliyazubillah berhubungan dengan hewan. Ya. Melakukan hubungan dengan hewan. Nah. Ya, dengan alasan apa? Ini sedang menutup kapal perahu yang bocor. Nah, ya, banyak kisah-kisah terkait kisah-kisah sufi, ya, yang sangat-sangat menjijikkan kalau kita ceritakan, ya, dan ya tidak pantas untuk kita ceritakan di majelis yang mulia ini, ya. Nah, cerita kotor, ya, berbau-bau porno. Nah, itu wali-wali mereka yang mereka katakan itu karomahnya, sebagai karomah. Nah, baik. Maka waliullah adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Ya. Nah, Al-Imam Syafi'i dinukil dari beliau bahwa beliau mengatakan, ya, idza ra'aita ar-rajula yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma' wa lam yashhad jama'atul muslimin fa'lam annahu waliyu syaitan. Nah, kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, apabila engkau melihat ada seorang laki-laki yang dia bisa terbang, hebat ya kan, orang bisa terbang, pernah lihat orang bisa terbang? Nah, atau bisa berjalan di atas air, nah hebat, tapi apa, gak pernah sholat jamaah. Nah, gak pernah sholat jamaah. Nah, maka kata Imam Syafi'i, ketahuilah dia itu wali syaitan, bukan waliullah. Ya, kalau dia memang waliullah, tentunya dia akan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, diantaranya sholatul jamaah, sholat berjamaah, bukan sholat di dalam gua atau sholat di pinggir sungai, ya, bersemedi di atas batu, ya, sampai badannya berlumut. Nah, berarti tidak sholat Jumat, tidak mandi Jumat. Nah, yang seperti ini bukan waliullah. Sehingga apa yang digambarkan oleh sebagian mereka, ya, tentang adanya, ya, apa istilah seperti wali songo atau yang semisalnya, wallahu alam, kita tidak tahu kebenarannya. Apakah memang wali songo itu seperti itu? Apakah wali songo itu memang ada? Kalau ada, apakah seperti yang mereka gambarkan? Ya, kalau memang seperti yang digambarkan oleh di buku-buku sejarah yang mungkin kita pernah baca, ya, maka itu bukan sifat seorang wali yang seperti itu. Ada wali Sunan apa misalnya, Sunan Kalijaga, ya, bersemedi di pinggir sungai sampai badannya berlumut, ya, ya, masa wali bersemedi? Ini amalan apa? Semedi bukan amalan Islam. Ini amalan orang-orang musyrik, orang Hindu. Nah, sehingga wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Dan ya, tidak boleh untuk kita mentakyin seseorang sebagai waliullah, karena waliullah ini perkara gaib, tidak ada yang tahu. Tidak boleh kita menunjukkan, oh fulan itu wali, dia wali. Hati-hati. Atau bahkan mengklaim dirinya sebagai wali, saya ini wali, ya, nah, punya karomah, ruh saya bisa terbang misalnya. Nah, ya, saya bisa melihat dalam keadaan tidur, saya bisa melihat, ya, bisa melihat orang bermain, ya, kejadian-kejadian di sana saya tahu, ya, roh saya bisa keluar, bisa terbang, bisa memantau. Nah, ini kemudian mengaku wali. Nah, ya, seperti ini bukan wali. Baik, wallahu ta'ala alim shawab. Kemudian wasabata fi sahihain, dan telah tetap, ya, telah sahih di dalam sahihain, yakni sahih Al-Imam Muslim. Beliau sebutkan di sini adalah sahihain. Akan tapi yang benar hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Nah, wa sabata fi sahihain, dan telah sahih dalam sahihain, ini dalam sahih Muslim, anhu sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalat subhi fahuwa fi dhimmatillah, fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala. Barang siapa yang melakukan sholat subuh, ya, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Nah, dia mendapatkan jaminan keamanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yatlubannakumullahu ta'ala bisyai'in min dhimmatih. Nah, maka jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kalian. Ya, jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kalian dengan sesuatu yang telah mendapatkan jaminannya. Nah, ini ya, man sholat subhi. Hadis ini menyebutkan tentang keutamaan sholat subuh. Ya, disebutkan sholat subuh di sini secara khusus karena sholat subuh itu terdapat masyakkah, terdapat kesulitan. Ya. Nah, sehingga sholat subuh itu sholat yang memiliki keistimewaan. Nah, bahkan dua rakaat sebelum sholat subuh, dua rakaat sunnah sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ya melarang untuk seorang mengganggu orang yang menunaikan sholat subuh. Ketika seorang muslim menunaikan sholat subuh, dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh untuk kita ganggu. Ya, enggak boleh orang mengganggu orang yang subuhnya sholat. Nah, ini. Ini ya. Ini sholat subuh. Ini sholat subuh. Ya. Nah. Kaitannya apa dengan bab kita, bab hammalatul Quran? Tentunya mereka para pembawa Al-Quran adalah orang-orang ya yang terdepan dalam mengerjakan sholat, terkhusus sholat subuh. Nah, sehingga mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti mereka menjalankan sholat subuh ya. Pembawa Al-Quran, penghafal Al-Quran, sudah pasti mereka mengerjakan sholat subuh, sehingga tidak boleh diganggu. Ya, tidak boleh diganggu. Ini mafhum dari hadis ini. Para penghafal Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat subuh, sudah pasti. Kalau ada penghafal Al-Quran tapi tidak sholat subuh, nah ini dipertanyakan. Atau subuhnya kesiangan. Ya, penghafal Al-Quran subuhnya kesiangan. Bahkan penghafal Al-Quran, ya, mereka adalah orang-orang yang menghidupkan malam mereka dengan qiyamul lail, dengan sholat malam, ya, sholat tahajud, sholat witir. Nah, berdoa mereka di malam hari, bangun, ya, di beberapa waktu mereka gunakan untuk bermunajat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga tanbih untuk kita semua, terkhusus para thalabah, ya. Nah, kalau kita ingin menjadi seorang penghafal Al-Quran, ya, yang benar-benar nah mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menghidupkan malam harinya dengan Al-Qur'an. Ya. Hidupkan malam harinya. Nah, ya walaupun dengan ibadah-ibadah yang ringan, tidak harus antum salat 2 jam. Ya. Nah, salat yang penting salat, minimalnya salat witir. Ya. Dan terkhusus lagi, waktu sebelum subuh ini adalah waktu yang terbaik untuk seorang menghafal Al-Quran. Nah, disebutkan oleh para ulama, waktu terbaik untuk ziyadah. Ya, mungkin menambah hafalan di siang hari sulit, 1 jam saja mungkin sulit nambah. Tapi di malam hari, 15 menit saja mungkin setengah halaman sudah dapat. Setengah jam sudah 1 halaman, ya. Nah, karena memang waktu-waktu sebelum subuh itu adalah waktu-waktu yang sangat khusyuk, ya. Nah, suasana yang sangat mendukung untuk kita menghafal Al-Quran. Ini, ya. Jadi para thalabah hendaknya ya bangun sebelum sholat subuh, jangan azan kedua baru bangun. Apalagi komat baru bangun. Nah, ini ya, komat baru bangun. Nah, bangunnya mungkin di awal, tapi santai-santai di kamar mandi misalnya. Nah, ini sudah komat baru terburu-buru supaya gak masbuk. Dan juga tanbih ya untuk para thalabah. Nah, ini penghafal Al-Quran itu seperti ini kebiasaannya. Nah, bangun sebelum subuh. Baik. Kemudian wa'anil imamainil jalilain Abi Hanifa wa Syafi'i rahimahumullah qala illam yakunil ulama'u awliya'ullah falaysa lillahi wali. Dari dua imam yang mulia, dua imam besar, yaitu Abu Hanifah wa Syafi'i, Imam Abu Hanifah yang nama beliau adalah An-Nu'man Ibni Thabit rahimahullahu ta'ala, ya. Naam, ulama yang dinisbatkan mazhab Hanafi. Dan Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahumallahu ta'ala, dua-duanya ulama yang mulia, ulama besar, imam. Mereka mengatakan illam yakunil ulama awliya Allah falaysa lillahi wali. Apabila ulama itu bukan wali Allah, maka Allah tidak memiliki wali, maka tidak ada waliullah. Kalau ulama mereka bukan waliullah, maka tidak ada waliullah. Sehingga waliullah yang paling terdepan, yang paling berhak mendapat julukan sebagai waliullah adalah mereka para ulama alul ilm, ya. Sehingga tidak boleh kita mencela ulama, merendahkan para ulama. Ini ya, tidak boleh. Nah, mereka adalah wali. Walaupun kita tidak mentakyin, ya, tidak boleh kita mengatakan Syekh bin Baz misalnya wali, tidak boleh. Tapi kita katakan secara umum, para ulama mereka adalah waliullah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang kita bacakan tadi. Barang siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan peperangan kepadanya. Ya. Nah, para ulama sebagai waliullah, dan mereka adalah para penghafal Al-Qur'an. Para ulama tentunya adalah orang yang terdepan dalam menghafal Al-Qur'an. Mereka adalah ahlul Qur'an yang sesungguhnya, para ulama. Para ulama walaupun mereka bukan qori, mereka adalah ahlul Qur'an. Jadi jangan timbul pemikiran di dalam diri kita bahwa ahlul Qur'an adalah qori-qori, murotal, itu ahlul Qur'an, bukan. Ya, ahlul Qur'an adalah para ulama, para a'immah, mereka ahlul Qur'an. Nah, bukan qori-qori yang ya qori-qori murotal. Nah, karena mereka belum tentu ulama, bahkan sebagian mereka hizbi, sufi, ya, kuburi bahkan. Ya, mereka bukan ahlul Qur'an, kecuali mereka qori sekaligus apa? Sekaligus ulama. Maka mereka dikatakan ahlul Qur'an. Atau qori yang ahlu sunnah. Baik. Qala al-imam al-hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir radhiyallahu rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam al-hafidh Abul Qasim Ibnu Asakir rahimahullah, i'lam ya akhi, ketahuilah wahai saudaraku, wafaqanallahu wa iyyak limardati, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepadamu untuk mendapatkan ridhonya. Waja'alana mimman yakhsyahu wa yattaqih, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang taat, yang takut kepadanya dan bertakwa kepadanya sebenar-benar takwa. Ya. Kata beliau, kata Imam Ibnu Asakir rahimahullah, anna luhumal ulama masmumah. Ya. Anna luhumal ulama masmumah. Bahwasannya daging para ulama itu beracun. Ya. Daging para ulama beracun. Jangan coba-coba, ya, memakan daging para ulama. Bagaimana memakan daging para ulama? Menggibah para ulama, menjelek-jelekkan para ulama. Beracun, ya, dagingnya beracun. Wa'adatullah fi hatki astari muntatisihim ma'lumah. Dan adat Allah, ya, terhadap orang-orang yang merusak, yang membuka aib-aib mereka dan mengurangi, mencela mereka, muntakisihim maklumah. Jadi balasan Allah terhadap orang yang mencela ulama, ya, menyebutkan aib-aib para ulama, itu perkara yang maklum. Ya, banyak disebutkan oleh para ulama balasan bagi orang-orang yang mencela para ulama. Ya. Mencela para ulama salah satu sebab kesesatan. Hati-hati. Mencela ulama salah satu sebab kesesatan, merendahkan para ulama. Ya, seorang bisa sesat. Wa anna man atlaqa lisanahu fil ulama bisalbi balahullahu taala qabla mauti bi mautil qalb. Dan bahwasannya orang yang melepaskan lisannya kepada para ulama dengan mencelanya, salep bisalep, salep ya ini aib. Orang yang melepaskan lisannya untuk mencela para ulama, maka Allah Subhanahu wa taala berikan bencana, berikan musibah kepadanya sebelum kematiannya dengan apa? Dengan musibah matinya hati. Hatinya mati. Dia tidak akan bisa lagi menerima kebenaran. Ya, bagaimana dia bisa menerima kebenaran kalau ulama saja sudah jela? Ulama saja sudah direndahkan, dari siapa dia akan mengambil kebenaran? Ya, hati-hati. Waliyahdari ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hatilah orang yang menyelisih perintahnya untuk ditimpakan kepada mereka fitnah atau ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Naam. Maka ucapan dari Al-Hafidz Abul Qasim Ibnu Asakir ini tanbih, peringatan keras bagi kita ya agar tidak mencela para ulama, menjaga lisan kita dari merendahkan para ulama. Ya, al-ulama yusif wa yukti, mereka benar dan bisa salah. Kalau ulama keliru, kita tidak boleh mencelanya. Kecuali mereka yang memang bukan ulama ya. Nah, ini ulama yang benar-benar ulama, yang mengajarkan sunnah, berpegang dengan sunnah, bukan ulama al-bid'ah, ya, yang mengajak umat terhadap perbuatan-perbuatan bid'ah atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Maka selesai kita dari bab yang ketiga yang disebutkan oleh beliau. Insyaallah ta'ala pada kesempatan berikutnya kita masuk pada bab yang keempat yang merupakan bab inti tentang adab seorang guru dan seorang yang belajar Al-Quran. Baik. Kita cukupkan. Apabila ada kekurangan, Anda mohon maaf. Dan kepada Allah, Anda mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hifdzakumullah.